pergi, hatiku membawa cerita kepada dunia. Seolah tak ada harapan untuk bisa membalikkan lagi segala yang ada telah terhapuskan. Cool.